Malam ini tiba-tiba teringat dirimu. Sinar mata dan segala tutur katamu. Kasih, andai kini kau di sisiku dengan rasa cinta yang tulus, kan ku kecup lembut keningmu. Suasana pun menjadi ceria.